بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan tafsir ayat siam masih di ayat yang ke-187 dari surat Al-Baqarah. Tadi sudah disebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Kita melanjutkan faedah berikutnya. Nah, faedah berikutnya makruhnya wisol yakni melanjutkan puasa di hari berikutnya tanpa berbuka, wisol. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan waqulu wasrabu hatta yatabayyan. Makan dan minumlah sampai jelas, ini sampai jelas terbit fajar. Nah, orang yang wisol, baik maghrib atau tenggelam matahari, dia tetap tidak berbuka, melanjutkan puasa di hari berikutnya, itu wisol. Ini makruh hukumnya. Nah, dan kita diperintahkan dan diajarkan untuk bersegera berbuka tatkala tenggelam matahari. La yazalu nas bi khairin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia senantiasa dalam kebaikan ma'ajil fitr selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ayat ini juga menunjukkan al-mubadara bil fitr, bersegera untuk berbuka. Fa'atimu siyam ilal lail, sampai malam, sempurnakan puasa sampai malam. Nah, tatkala datang malam hari dengan tenggelam, tatkala datang malam dengan tenggelamnya matahari, maka waktunya untuk berbuka. Sehingga siang syar'i, puasa yang syar'i itu min tul'il fajr ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini siang yang syar'i. Selesai berbatas waktu di malam hari. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan idza aqbala al-lail min hauna, jika malam itu datang dari arah sini, wa adbara an-nahar min hauna, dan siang itu pergi dari arah sini, wa gharabatus syams, dan matahari tenggelam, faqad afthara shaim, maka orang yang berpuasa itu waktunya berbuka. Nah, jika di dalam ayat ini menunjukkan masru'iyatul i'tikaf, disyariatkannya untuk i'tikaf. Nah, i'tikaf itu luzumul masjid, dia tinggal di masjid, wal ingita' fi ta'atillah, dan fokus untuk taat kepada Allah. berdiam di masjid dan fokus untuk taat kepada Allah. Nah, di dalam ayat ini menunjuk disyariatkannya untuk menjalankan i'tikaf. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini menyinggung tentang masalah i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Naam, 'akifun fil masajid. Ini menunjukkan disyaratkan untuk i'tikaf. I'tikaf itu sunnah. Di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Yang tujuannya tahdzibu nafs, mensucikan jiwa. Dan kita uha an malad dunia, dan memutus dari keledatan dunia. Fokus at-ta'abud, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Naam. I'tikaf pada yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan anna i'tikaf masnunun. Aku tidak mengetahui dari seorang pun dari kalangan para ulama yang berbeda pendapat tentang disunnahkannya i'tikaf. Nah, baik. Kemudian juga di dalam ayat ini menunjukkan anal i'tikaf masruh fi kulli masjid. I'tikaf disyariatkan di setiap masjid. Fi masajid. Tidak dikhususkan di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi umum. Nah, tapi tentunya yang paling utama i'tikaf di tiga masjid itu. La i'tikafa illa fil masjid thalasa. Nah, itu yang paling sempurna. Kemudian juga di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah annahu an mubasharati nisa hal i'tikaf, larangan untuk menggauli perempuan tatkala i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum, disebutkan di sini, dan jangan kalian tetap menggauli mereka wa antum arifuna fil masajid, kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Nah, ya, haram hukumnya mubasharatun nisa, cuma dan mukadimahnya. Nah, bagi orang yang sedang i'tikaf. Juga di dalam ayat ini menunjukkan annal jima' mubtalun lil i'tikaf. Jima' itu membatalkan i'tikaf. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa i'tikaf masyru'un, i'tikaf itu di bulan Ramadan. I'tikaf itu di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baik di antara ayat-ayat puasa. Nah, ayat ini berbicara tentang masalah puasa, tapi Allah masukkan di ayat ini tentang masalah i'tikaf. Menunjukkan i'tikaf itu dijalankan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW beliau i'tikafnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, annal ilma sababun taqwa. Ilmu itu sebab menghasilkan ketakwaan. Allah sebutkan di sini, la'allahum yattaqun. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Itu sudah aturan Allah, jangan dilanggar. Kadzalika yubayyinullahu ayati linnas, demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Di sini Allah sebutkan la'allahum yattaqun setelah kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Menunjukkan tatkala ayat itu sudah jelas, sudah diilmui, hasilat at-taqwa, maka akan menghasilkan ketakwaan. Nah, ditambah lagi dengan firman Allah di ayat yang lainnya, innana yakshallaha min ibadil ulama. Bahasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama yang ngerti tentang Allah. Semakin bertambah keilmuan seorang hamba, bertambah ketakwaan dia. Sehingga makanya beliau ya'raf. Siapapun yang lebih mengerti kepada Allah, karena menu'akhwaf, maka dia lebih takut kepada Allah. Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan at-taqwa. Baik. Nikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau juga menyebutkan termasuk min ayatil i'tikaf, ayat-ayat yang terkait dengan masalah i'tikaf. Ayat tadi diantaranya di penghujung ayat tadi, juga dalam suratul Waqarah ayat 125. Suratul Waqarah ayat 125. Nah, sekarang kita akan bahas suratul Waqarah ayat 125 yang terkait dengan al-i'tikaf. Qala Allah Ta'ala wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahima musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا dan tatkala ja'alna, kami menjadikan al-baita, yakni Ka'bah, tatkala kami menjadikan Ka'bah itu masabah, tempat kembali. Nah, kami jadikan Ka'bah itu tempat kembali, kembalinya manusia ke situ di seluruh penjuru dunia. Nah, tatkala mereka menjalankan haji, tempat kembali badan-badan mereka, mereka menjalankan ibadah hajinya di Makkah, di Ka'bah di antaranya, dan juga kembali ke Ka'bah biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Nah, mereka-mereka yang menjalankan sholat lima waktu, hati-hati mereka kembali ke Ka'bah, senantiasa mereka mengingat Ka'bah. Nah, bahkan menghadap ke Ka'bah termasuk min syuruti shalah. Wa ij'alna al-baita masabatan lin-nas. Tatkala kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembalinya manusia, wa amnan, dan tempat yang aman bagi manusia. Ka'bah tempat kembalinya manusia dan tempat yang aman bagi manusia. Aman darah-darah mereka untuk dialirkan, aman harta-harta mereka untuk dirampas, bahkan pohon-pohon pun di tanah haram dilarang untuk ditebang. Nah, wattahidu min maq'ahu Ibrahim al-Musalla. Dan jadikanlah, jadikanlah min maqam, maqam naam, tempat berdiri. Wattahidu, jadikanlah dari tempat berdirinya Ibrahim musalla sebagai tempat sholat. Maqam di sini naam, ini bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Maqam bermakna am, yakni tempat Ibrahim menjalankan ibadah. Tempat Ibrahim menjalankan ibadah. Nah, tempatnya Ibrahim menjalankan ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah haji, di Arafah, Muzdalifah, Jamarat, Safa, Marwa, itu semua. Nah, itu maqam Ibrahim menjalankan ibadah, dalam menjalankan ibadah haji. Ini maqam jika diartikan secara mut'am, umum. Maqam jika diartikan secara khas, nah, adalah batu yang mana Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah. Maqam. Baik. Maqam jika disebutkan secara khas, maka tempat batu yang dipijak oleh Ibrahim tatkala meninggikan Ka'bah. Nah, dan ini ma'ruf, sudah dikenal. Jadi bukan makam, bukan kuburan, di makam tempat berpijaknya Ibrahim alaihissalam tatkala mendirikan Ka'bah. Jadikanlah tempat makam itu sebagai musalla. Nah, musalla tempat untuk sholat. Apakah as-shalah di sini adalah sholat lughawiyah, cara bahasa, bermakna doa, atau sholat syar'iyah? Atau sholat syar'iyah? Nah, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Baik, jika musalla di sini tempat sholat diartikan secara lugawi, secara bahasa, maka seluruh tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, nah, itu adalah tempat untuk berdoa. Maka jadikan seluruh tempat yang dipakai Ibrahim untuk menjalankan ibadah hajinya sebagai tempat untuk berdoa. Jika sholat di sini dimaknakan sholat yang syar'i, maka maknanya sholatlah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Nah, ini dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai tawaf. Beliau maju mendekati makam Ibrahim dan membaca Ittahidu min maqami Ibrahim musalla. Beliau sholat 2 rakaat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ahidna dan kami wasiatkan. Makna ahidna ausaina, kami wasiatkan ila Ibrahim, kepada Ibrahim wa Ismail, dan kepada Ismail. Kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Khalilullah, beliau termasuk Ulul Azmi. Naam. Allah wasiatkan kepadanya dan juga kepada Ismail bin Ibrahim, nam putra dari Ibrahim alaihissalam, dari Ibu Hajar, nam Ismail ini Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Putra Ibrahim yang lainnya Ishak, itu Israel. Keturunannya menjadi Bani Israel. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada keduanya. Dan kami wasiatkan ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail. Apa maksud Allah antahira, agar keduanya membersihkan baitia, membersihkan rumahku, yakni Ka'bah. Ka'bah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai idafah tasrif, sebagai bentuk kemuliaan. Diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran-kotoran, dari kesyirikan-kesyirikan. Nah, antahira baitiya lit-ta'ifina, bersihkanlah oleh kalian berdua rumahku untuk at-ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Wal-akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf. Waruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga ibadah. Setelah Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Al-Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, kemudian untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini enam adalah sholat. Untuk orang-orang yang menjalankan sholat. Nah, rukuk dan sujud itu bagian dari sholat, sehingga menunjukkan dua ini adalah rukun, tidak sah sholat tanpa keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tiga ibadah: i'tikaf, tawaf, i'tikaf, kemudian sholat. Nah, Allah mengawal dari ibadah yang paling khusus at-tawaf, at-ta'ifin. Allah awali ibadah tawaf, karena tawaf tidak bisa kecuali hanya di Ka'bah, tidak bisa dijalankan di tempat lain, sehingga Allah mulai dengan tawaf ini, at-ta'ifin. Tidak ada ibadah tawaf selain di Ka'bah. Kemudian Allah sebutkan yang kedua, i'tikaf wal-akifin. I'tikaf, karena i'tikaf itu tidak bisa kecuali di masjid. Jadi pertama khusus, kemudian lebih luas lagi. Tawaf khusus di Ka'bah, i'tikaf khusus di masjid, meskipun selain di Masjidil Haram. Kemudian warruka'is sujud, kemudian salat, yang dia boleh di tempat manapun. Allah sebutkan na'am, baik ibadah yang paling khusus. Na'am. Khamifidina azani wa azakumullah. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah darinya. Nah, yang pertama, fadilatul baitul haram, keutamaan baitul haram. Dia tempat kembali dan tempat yang aman. Yang kedua, ayat ini menunjukkan man dakhala al-haram fa huwa amin. Orang yang masuk ke tanah haram maka dia aman. Nah, tidak boleh terjadi peperangan di tanah haram. Allah mengecualikan satu kali tatkala Fathul Makkah. Nah, dan tidak untuk sebelum dan setelahnya. Faedah berikutnya, yang berjalukuna kulu makanin musnasabah linnas, hendaknya tempat yang dijadikan tempat kembalinya manusia itu dalam keadaan aman. Sehingga masjid-masjid harus dalam keadaan aman, seseorang aman di dalamnya. Kemudian juga faedah dari ayat ini, masyru'atu sholat inda maqami Ibrahim, disyaratkan sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian juga faedah dari ayat ini, wujubu tadhiril bait minal ajaz al-hissiyah wal ma'nawiyah, wajibnya mensucikan na'am Ka'bah dari kotoran-kotoran yang hisyian maupun maknawiyah. Kotoran-kotoran zahir maupun kotoran maknawi, yakni kesyirikan, kebid'ahan. Kemudian pada berikutnya, istirahat tuhara makan tawaf. Dipersyaratkan suci tempat yang dipakai untuk tawaf. Yang berikutnya, istirahat tuhara terlibat setelah ifuna min babil awla. Dipersyaratkan sucinya pakaian yang dipakai orang yang sedang tawaf. Tidak boleh tawaf dalam keadaan menggunakan pakaian najis. Kemudian faedah berikutnya, anna tawaf la yakunu illa hawla Ka'bah. Tawaf tidak boleh kecuali di sekitar Ka'bah, karena itu tempatnya. Kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan anna mahal i'tikaf al-masajid. Tempat i'tikaf itu di masjid. Dan yang terakhir, fadilah hadil ibadatul arba, keutamaan empat ibadah ini, yakni tawaf, i'tikaf, rukuk, dan sujud. Nah, rukuk dan sujud itu afdhalu hayati shalah. Dia na'am seutama-utama gerakan sholat. Rukuk dan sujud. Naam. Baik. Ini khani fidina anzani wa a'azakumullah. Beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari ayat ini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.